Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kita telah mempelajari tentang hal-hal yang dimakruhkan hukumnya di dalam sholat, yang hukumnya makruh, sesuatu yang harus dijauhi di dalam sholat, walaupun tidak sampai membatalkan sholat seseorang. Barakallahu fikum. Telah kita baca sampai menoleh di dalam sholat hukumnya, yaitu apabila dia hanya menoleh, barakallahu fikum, sebagian dari tubuhnya, maka hukumnya di sini adalah makruh. Dan bahwasanya hal ini adalah ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi, sebuah perampasan yang dilakukan oleh syaitan terhadap salat seorang hamba. Satu bagian dirampas oleh syaitan sehingga keutamaannya pun berkurang. Hal ini sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Adapun kalau seandainya dia menoleh karena ada hajat, karena ada kebutuhan, maka yang seperti ini tidak mengapa. Barakallahu fikum. Seperti naam sebagaimana yang disebutkan di sini, kama amma idza kanal iltifatu li hajatin fala ba'sa bihi. Kalau seandainya iltifat, menolehnya dia, berpalingnya dia karena ada kebutuhan, maka yang seperti ini tidak mengapa. Kama nihtaja ila an yadfula an yasarihi fi sholati thalatan idza asabahu alwaswas. Sebagaimana seseorang butuh untuk meludah ke kirinya sebanyak 3 kali apabila barakallahu fikum dia merasakan adanya waswas dari syaitan. Barakallahu fikum. Fahada iltifatun lihajah, meludah tanpa mengeluarkan air ke sebelah kiri ketika seseorang merasakan adanya gangguan dari syaitan, al-waswas, pikiran-pikiran di luar sholat, maka tidak mengapa. Dan bahkan termasuk dari sunnah Nabi, seseorang melakukan meludah sebanyak 3 kali ke sebelah kiri tanpa mengeluarkan air, barakallahu fikum, untuk menghilangkan al-waswas dari syaitan. Fa'adha iltifatun lihajah amara bihi Nabi SAW. Maka menoleh seperti ini adalah karena kebutuhan, dan ini pernah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kaman khafat ala sabiyha abdaya'u abdaya'a fasarat taltafitu fis shalah mulahadhatan lahu. Sebagaimana seseorang salat sambil membawa anak dan dia mengkhawatirkan anaknya hilang atau terganggu, sehingga dia kadang menoleh di dalam sholatnya untuk memperhatikan anaknya, barakallahu fikum, maka yang seperti ini juga tidak mengapa. Tentunya sebelum dia melaksanakan sholat, hal-hal yang akan mengganggu kekhusyukan dia di dalam sholat harus diselesaikan, seperti dia menaruh anaknya di tempat yang aman, yang di tempat yang tidak terganggu, barakallahu fikum, atau dia menaruh ke depannya, di depannya, atau dia menitipkan kepada orang lain. Wallahu taala alam bisawab. Hadza kulluhu fil iltifat al-yasir. Apa yang dibahas di atas tadi adalah tentang permasalahan al-iltifat menoleh yang ringan hanya pada sebagian tubuh dia. Amma idza iltafata syakhsu bi kulliyatihi aw istadbara al-qiblata fa innahu tubtilu salatahu. Kalau seandainya seseorang menoleh berpaling seluruh tubuhnya atau dia membelakangi kiblat, maka seperti ini membatalkan sholat, sholatnya batal. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan di dalam pembatal-pembatal sholat. Kenapa demikian? Karena dia sudah merubah arah. Padahal di dalam sholat kita diwajibkan untuk menghadap ke kiblat, dan ini termasuk dari rukun sholat, termasuk dari syarat sholat. Sehingga ketika seseorang meninggalkannya dengan sengaja, barakallahu fikum, maka tentunya sholatnya telah batal karena dia telah meninggalkan rukun dari sholat. Idza kana dzalika bighairi udhrin, udhrin min syiddati khaufin wa nahwihi. Apabila dia melakukan demikian tanpa ada uzur, barakallahu fikum, min syiddati khaufin wa nahwihi, dikarenakan adanya kekhawatiran yang sangat atau alasan-alasan yang lainnya. Nah, sebagaimana yang terjadi pada Nabi. Nabi SAW di dalam salah satu kejadian, di saat-saat genting beliau sholat sambil melihat ke sebuah arah, melihat dan memperhatikan ke sebuah arah, yaitu arah yang dia mengkhawatirkan musuh datang dari sana. Dan beliau melakukan hal ini di dalam sholat, barakallahu fikum. Dan Nabi SAW melakukannya karena uzur, yaitu adanya kekhawatiran dari serangan musuh. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Inilah beberapa hal yang terkait tentang hukum menoleh di dalam sholat. Kita lanjutkan. Yang keempat, taghmidul 'ainaini fi sholati li'anna dhalika yushbihu fi'lal majus 'inda 'ibadatihim an-nirana wa kila yushbihu fi'lal yahudi aidan wa qad nuhina 'anit tashabbuhi bil kuffar. Menutup kedua mata ketika salat, menutup kedua mata ketika salat, barakallahu fikum. Kenapa dilarang? Karena hal demikian menyerupai perbuatan orang-orang Majusi ketika mereka beribadah kepada api. Ketika mereka beribadah kepada api, mereka menutup kedua mata mereka. Dan diriwayatkan juga bahwa hal ini menyerupai orang-orang Yahud. Orang-orang Yahud, orang-orang Yahudi. Dan kita dilarang oleh Nabi SAW untuk menyerupai orang-orang kufar. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sekelompok orang, satu golongan tertentu, maka dia bagian dari orang yang dia tiru tersebut, barakallahu fikum. Dan kita dilarang. Dan terbukti Nabi SAW selalu menghindari perbuatan-perbuatan atau atribut-atribut yang menyerupai orang-orang kufar. Dan ini diajarkan dan diperintahkan oleh Nabi kepada umatnya. Sebagian orang dia menganggap bahwa dengan dia menutup kedua matanya supaya lebih khusyuk, supaya lebih khusyuk. Hadza laysa bis-shawab. Yang seperti ini tidak benar, barakallahu fikum. Kekhusyukan tentunya tidak akan pernah datang dengan seseorang menyelisihi sunnah Nabi SAW di dalam ibadah. Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitum usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Dan tidak pernah diriwayatkan Nabi menutup kedua matanya kecuali karena uzur. Dan telah warid, barakallahu fikum, dari Nabi, diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau melihat ke arah tempat sujudnya, ke arah tempat sujudnya. Kecuali ketika tasyahud beliau melihat ke arah telunjuknya. Nah, ketika tasyahud, barakallahu fikum, beliau melihat ke arah telunjuknya. Ini sunnah-sunnah yang diajarkan, kaifiyah, tata cara yang diajarkan oleh Nabi, barakallahu fikum. Sehingga ketika ada seseorang mengatakan saya lebih khusyuk dengan, barakallahu fikum, seseorang dengan menutup kedua mata saya, maka kita katakan bahwa tidak ada kebaikan sedikit pun ketika seseorang melakukan penyelisihan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan al-Imam al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah, beliau pernah ditanya tentang hukum tentang seseorang menutup kedua matanya ketika sholat. Faqala, beliau mengatakan huwa makruh, hukumnya adalah makruh, khilafus sunnah. Dan beliau juga mengatakan hal ini menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, iftirashud dhira'aini fis sujudi. Iftirashud dhira'aini fis sujud, menidurkan kedua siku ketika sujud. Nah, seperti ini, tidak diangkat, ditidurkan, diturunkan sampai menyentuh lantai ketika sujud. Nabi mengatakan i'tadilu fis sujud, bersungguh-sungguhlah kalian di dalam posisi sujud ketika sujud. Naam, wala yabsut ahadukum dhira'aihi imbisaqal kalbi, dan janganlah seseorang di antara kalian membentangkan kedua lengannya, menidurkan kedua lengannya sebagaimana yang dilakukan oleh anjing. Nah, barakallahu fikum. Ketika anjing, posisi ini adalah posisi anjing, barakallahu fikum, ketika anjing duduk atau barakallahu fikum tiduran, dia menurunkan tangannya sampai ke siku. Nah, dan ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Fayan bagi lil musalli an yujafiya baina dhira'aihi wa yarfa'ahuma 'anil ardi wa la yatashabbah bil hayawan. Maka hendaknya bagi seseorang yang salat untuk mengangkat atau melebarkan kedua sikunya, wa yarfa'ahuma 'anil ardi, dan mengangkat kedua sikunya dari lantai, wala yatashabbah bil hayawan, dan janganlah dia menyerupai binatang di dalam ibadah salatnya. Jangan sampai dia menyerupai al hayawan ketika dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam barakallahu fikum, Nabi SAW selalu melarang kita untuk menyerupai al-hayawan, menyerupai wanita bagi laki-laki, menyerupai wanita atau wanita menyerupai pria, atau menyerupai orang-orang kufar, terkhusus di dalam ibadah. Sehingga sangat dikhawatirkan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan haram, sehingga jangan sampai untuk dikerjakan. Kecuali kalau seandainya dia pada posisi lemah, tidak kuat, sakit, maka tentunya di sini Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Yang keenam, katsratul 'abdi fis shalah. Terlalu banyak melakukan gerakan-gerakan yang sia-sia di dalam salat. Al-abad itu maknanya adalah suatu hal atau suatu perbuatan yang sia-sia. Maksudnya gerakan-gerakan di luar sholat. Nah, gerakan-gerakan di luar sholat seperti menggaruk, terus membetulkan posisi kopiah, nah, memegang jenggot, barakallahu fikum, terus apalagi gerakan-gerakan, hal ini gerakan di luar sholat, al-abad, ini makruh. Dan kalau seandainya sampai kebanyakan, sampai banyak, melewati batas yang sudah kita pelajari pada kajian sebelumnya, barakallahu fikum, bisa membatalkan sholat. Nah, bisa membatalkan sholat. Lima fihi min insyighalil qalbi al-munafi lil khusyu' al-matlub fi sholat. Kenapa demikian? Karena pada gerakan-gerakan tersebut padanya terdapat suatu hal yang bisa menyibukkan hati, yang menyibukkan hati, yang menghalangi seseorang untuk berada di dalam kekhusyukan yang diharapkan ketika sholat, yang diinginkan, yang diharapkan ketika sholat. Barakallahu fikum. Nah, maka oleh karena itu ikhwani fiddin harus dijaga. Nah, kecuali kalau memang seandainya sangat harus dan sangat penting. Nah, barakallahu fikum. Kadang seseorang bermudah-mudahan dalam hal ini, bermudah-mudahan dia menganggap bahwa gerakan tiga kali di dalam sholat itu, pendapat yang mengatakan tiga kali gerakan di dalam sholat pada gerakan yang sama itu tidak benar, itu pendapat yang salah. Taralah itu salah, barakallahu fikum, pendapat demikian. Tapi jangan sampai dia bermudah-mudahan, nah, sampai melewati batas. Ini bisa memudaratkan pada dirinya sendiri dan juga bisa memudaratkan kepada orang yang berada di sebelahnya, mengganggu. Nah, orang sebelahnya merasa terganggu dengan gerakan-gerakan dia tersebut, sehingga muncul pikiran-pikiran yang negatif terhadap orang ini. Nah, terlebih antum sebagai barakallahu fikum cerminan di dalam dakwah, maka jangan sampai seseorang di luar kita itu menilai dengan perilaku kita, baik perilaku kita di dalam ibadah atau di luar ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jangan sampai kaum muslimin itu terhalang dari kebaikan gara-gara penilaian mereka yang tidak baik terhadap diri kita. Wal iyadzu billah, jangan sampai kita menjadi sumber dari sebuah kejelekan. Kemudian yang ketujuh, at-takhassur. At-takhassur. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadith Abu Hurairah, nuhiya an yusalli ar-rajulu mukhtasiran. Apa itu at-takhassur, nanti akan disebutkan di sini. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, dikatakan bahwa seseorang dilarang untuk melakukan sholat dalam keadaan mukhtasiran. Apa itu mukhtasiran? Wat-takhassuru wal-ikhtisaru fis-shalah huwa wad'u rajuli yadahu 'alal khasri mukhtasiran. Nah, seseorang meletakkan tangannya ketika sholat di atas pinggang atau di atas lambung, barakallahu fikum, al-khasri, di atas pinggang, barakallahu fikum, atau al-khasirah, di atas lambung, wahiyya wastul insani al-mustadik fawqal warakain warakaini. Al-khasri wal-khasirah itu maknanya adalah pertengahan manusia, bagian tengah manusia, bagian tengah dari tubuh manusia di atas kedua paha yang mulai meramping. Nah, maksudnya di atas, persis di atas pinggang, mulai meramping. Nah, kalau tubuhnya ideal, tapi kalau tubuhnya agak lebar, nah, semakin lebar. Barakallahu fikum. Waqad allalat Aisyah radhiyallahu taala anha al-karaha bi anna al-yahudu taf'aluh. Dan Aisyah radhiyallahu anha barakallahu fikum menyebutkan alasan kenapa hal ini dimakruhkan, tidak disenangi dilakukan di dalam salat, bi annal yahudu taf'aluhu, sebab dan alasannya adalah karena orang-orang Yahud melakukannya. Barakallahu fikum. Ini sudah kita pelajari banyak sekali gerakan-gerakan yang kita dilarang untuk melakukannya di dalam sholat. Sebabnya adalah barakallahu fikum, karena ini adalah kebiasaan orang-orang Yahud, kebiasaan orang-orang kufar. Barakallahu fikum. Maka sungguh sangat disayangkan ketika seseorang muslim mengidolakan seorang kafir, menjadikan dia sebagai panutan, menjadikan dia sebagai tokoh, dielu-ulukan wal'iyadzubillah. Khawatir kita, hati kita khawatir kalau seandainya kita nanti di akhirat dikumpulkan bersama dengan orang yang kita cintai tadi. Yang kedelapan, as-sadlu wa taghtiyatul fammi fi shalah. As-sadl nanti akan disebutkan makna as-sadl. Wa taghiyatu al-fam fi shalah, dan menutup mulut ketika salat. Nah, menutup mulut barakallahu fikum ketika salat. Nah. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sadli fi shalah wa an yughatiya ar-rajulu fahu. Nabi melarang, Rasul melarang seseorang melakukan as-sadl ketika sholat dan seseorang menutup mulutnya ketika sholat. Nah, dilarang menutup mulut, menutup pakai sapu tangan atau pakai masker, kecuali kalau di situ ada alasan, halangan, misalnya cuaca buruk, kabut. Barakallahu fikum. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Tapi kalau seandainya dia melakukannya tanpa ada alasan, karena ada dahulu di sebagian daerah, nah, ada ciri khas dari penduduknya itu adalah menutup wajah, sementara wanitanya membuka penutup wajah terbalik. Nah, barakallahu fikum. Yang seperti ini tidak boleh, apalagi dilakukan ketika sholat. As-sadlu was-sadlu an yatraha al-musalli ats-tsauba 'ala katifaihi wa la yarudda tarfaihi 'ala al-katifaini. Nah, dia menaruh barakallahu fikum, seseorang menaruh pakaian barakallahu fikum di atas kedua bahunya dan tidak dia lipatkan ujung dari pakaian tersebut, kain tersebut, baik ke kiri atau ke kanan. Dia taruh aja begini, lepas. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kecuali itu adalah pakaian yang memang posisinya di sini, yang memang selalu posisinya di sini dan cara memakainya barakallahu fikum tidak di lempangkan ke kiri atau ke kanan. Barakallahu fikum. Seperti kalau antum lihat di masyayikh Saudi, mereka biasa pakai semacam jubah luar, mantel yang lebar sampai ke bawah. Barakallahu fikum, ditaruh di bahu. Nah, barakallahu fikum. Yang seperti ini tidak mengapa. Nah, tiba-tiba cuaca dingin, misalnya dia pakai sarung. Nah, dia taruh di sini sarungnya. Nah, sarung kan biasanya bukan ditaruh di sini. Barakallahu fikum. Nah, yang seperti ini dilarang, kecuali kalau dia melilitkan ujung dari sarung tersebut ke belakang. Barakallahu fikum. Ini makna as-sadl yang disebutkan di dalam ini. Wakila diantara dan dikatakan juga makna as-sadl adalah irsalu thawb hatta yusibal ardi, memanjangkan kain pakaian sampai menyentuh tanah. Sehingga ini maknanya adalah isbal. Barakallahu fikum. Al-musbil. Dan tentunya kita semua paham tentang larangan melakukan al-isbal. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Athir di dalam kitabnya An-nihayah. An-nihayah. Tentang makna as-sadl. Jadi para ulama menyebutkan makna-makna as-sadl dengan makna yang berbeda-beda. Contohnya saja di sini disebutkan sampai dua makna. Sampai dua makna. Yang pertama dengan makna isbal. Yang kedua yaitu seseorang meletakkan kain di kedua bahunya tanpa dia barakallahu fikum melilitkan ke ujungnya, tanpa dia lilitkan ke bahu yang lainnya. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Athir di dalam kitabnya An-Nihayah, wa huwa an yaltahifa bi thawbi wa yudkhilu yadayhi min dakhil. Naam. Min dakhil. Barakallahu fikum. Fayarka'u wa yasjudu wa huwa kadzalik. Qala wa hadha muttarradun fil qamisi wa ghairihi min ath-thiyab. Yaitu seseorang memakai pakaian dan menyelimuti seluruh tubuhnya dengan kain sampai-sampai kedua tangannya berada di dalam kain tersebut, sehingga dia sujud, sehingga dia rukuk dan sujud, kedua tangannya berada di dalam kain tersebut. Jadi tangannya tidak menyentuh langsung ke lantai. Barakallahu fikum. Naam. Qala wa hadha mutarradun fil qamisi wa ghairi min ath-thiyab. Yang hal ini berlaku pada pakaian dan pakaian jenis-jenis yang lain. Wakila. Dan dikatakan juga makna dari as-sadl adalah, itu makna yang pertama ya, ditambah dengan dua makna tadi, berarti yang ketiga, barakallahu fikum, yaitu seseorang menyelimutkan seluruh kain ke tubuhnya, kedua tangannya itu berada di dalam kain tersebut. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dia sujud dan rukuk. Dia sujud dan rukuk dalam keadaan barakallahu fikum kedua tangannya itu masih berada di dalam kain tadi. Nah. Wa hadza, yang ini berlaku bagi jenis kain mana saja, jenis pakaian mana saja. Wakila huwa an yadha wasqal izari ala ra'sih. Yaitu dikatakan juga maknanya adalah dia meletakkan tengah kain sarung di atas kepalanya. Nah, kain sarung ditaruh di atas kepalanya tengahnya. Barakallahu fikum. Wa yursilu tarfaihi an yaminihi wa shimalihi min ghairi an yaj'alahuma ala katifaihi. Tanpa dia barakallahu fikum melilitkan atau menyelempangkan ujung dari kainnya itu ke bahu kiri atau bahu kanannya. Barakallahu fikum. Terbayang ya, dia menaruh kain di sini, dibiarkan saja begitu saja. Sementara ujungnya tidak dia selempangkan ke kiri atau ke kanan. Tidak diselempangkan ke bahunya. Dibiarkan menjuntai ke bawah. Wa qala al-Jauhari. Naam. Ini secara fi'il. Kata Al-Jauhari, walamania min hamlil hadith ala jami'i hadhil ma'ani in kana sadlu mushtarikan bainahuma wa hamlul mushtarik ala jami'i ma'anihi huwal madhhabul qawi. Dan tidak ada larangan bagi kita memaknakan hadis yang melarang kita untuk melakukan sadl di dalam salat dengan makna-makna yang tadi kita sebutkan. Ada beberapa makna, minimalnya ada tiga. Barakallahu fikum, ada tiga atau empat makna yang kita sebutkan tadi tentang as-sadl. Hadith larangan untuk melakukan sadl di dalam sholat, kata Imam Al-Jauhari, beliau mengatakan tidak ada larangan untuk kita maknakan hadith tersebut dengan makna-makna yang ada tentang sadl tersebut. Kalau seandainya maknanya sama, kalau seandainya itu adalah makna sadl, barakallahu fikum, makna as-sadl. Wa hamlul mushtarik ala jami'i ma'anihi wal madhhabul qawi. Barakallahu fikum. Penerapan yang banyak tentang satu kata kita terapkan semua maknanya, itu mazhab pendapat yang kuat. Nah, karena tidak ada dari keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan larangan sadel yang disebutkan di dalam hadis ini adalah sadel yang seperti ini, sadel yang seperti ini, tidak ada. Maka oleh karena itu kita pakai semua makna tentang as-sadel, barakallahu fikum, kita pahami semua makna tentang as-sadel, dan jangan kita lakukan perbuatan tersebut di dalam salat, barakallahu fikum. Dan ini adalah madhab al-qawi, karena tidak ada makna khusus yang diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang as-sadel tersebut. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Yang kesembilan adalah musabaqatul imam. Musabaqatul imam, mendahului imam. Mendahului imam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala Allahu ra'sahu ra's himarin aw yaj'ala suratahu surata himarin." Naam. Barakallahu fikum. Apakah salah seorang di antara kalian tidak takut apabila seseorang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepalanya menjadi kepala keledai, atau postur tubuhnya Allah ganti, Allah jadikan seperti tubuh keledai? Nah, barakallahu fikum. Ini kalimat atau dalam hadis ini imma, ini adalah sebuah keraguan dari rawi hadis, atau dua jenis hukuman yang sengaja disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang mendahului imam. Kalau kita pahami hadis ini ikhwani fiddin barakallahu fikum tentang mendahului imam, di sini kita lihat ancamannya sangat berat sekali. Seseorang barakallahu fikum kepalanya dirubah menjadi kepala himar, menjadi kepala keledai, atau tubuhnya pun, atau tubuhnya diganti dengan tubuh keledai, barakallahu fikum, karena dia mendahului imam. Kalau kita lihat hadis ini, sungguh ancamannya sangat keras, ancamannya sangat keras. Sehingga oleh karena itu sampai-sampai Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, "Ballau qala qail innahu min kaba'iriz dzunub lam yub'id." Bahkan kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa perbuatan ini termasuk di antara dosa-dosa besar, maka enggak, barakallahu fikum, enggak mustahil, enggak jauh perkataan tersebut. Tidak jauh dari kebenaran perkataan tersebut. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya enggak salah. Dikarenakan Nabi mengatakan seperti yang kita sebutkan di dalam hadis ini, ancaman yaitu Allah mengganti kepalanya dengan kepala keledai atau tubuhnya diganti dengan tubuh keledai. Ini adalah wa'id, ancaman dari Nabi. Pernah kita sebutkan bahwa ciri-ciri dari dosa besar itu adalah barakallahu fikum adanya ancaman bagi pelaku. Ancaman bagi pelaku barakallahu fikum yang melakukan perbuatan tersebut. Nah, di antara ancaman adalah seperti yang disebutkan di dalam hadis ini. Nah, seseorang mendahului posisi imam atau gerakan imam di dalam sholat, barakallahu fikum. Lalu apa hukum mendahului imam di dalam sholat? Apakah membatalkan sholat atau tidak? Enam. Disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwa seseorang apabila dia mengikuti mendahului imam di dalam sholat, maka wajib bagi dia untuk kembali pada posisi imam, untuk kembali pada posisi imam. Nah, seseorang misalnya imam belum sujud, dia sudah sujud duluan, apa yang dia lakukan? Maka dia harus balik, balik. Nah, balik. Kenapa demikian? Karena dia sujud bukan pada tempatnya, belum saatnya dia sujud. Ibarat seseorang melakukan sholat, barakallahu fikum, belum pada waktunya, waktunya belum masuk. Nah, barakallahu fikum. Sehingga dia harus balik. Nah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Apabila imam tersebut rukuk, maka rukuklah. Apabila imam itu sujud, maka sujudlah. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu dikatakan bahwa nam dia harus kembali pada posisi imam. Ini salah satu pendapat. Ini adalah salah satu pendapat. Pendapat yang lain, pendapat yang lain dan dirojihkan oleh Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, seseorang apabila sujud atau rukuk sebelum imam sujud dan rukuk, sengaja dia lakukan bukan karena lalai. Nah, bukan karena lalai. Barakallahu fikum. Kadang imam membaca Allah, lafaz ayatnya ada Allah di depannya, dia langsung sujud, dia langsung rukuk. Nah, padahal imam masih melanjutkan bacaan. Barakallahu fikum. Ini terjadi. Yang seperti ini tidak sengaja. Dia menduga bahwa imam rukuk, bahwa imam melakukan takbiratul intiqal. Ini pembahasannya adalah kalau yang seperti ini tanpa sengaja, lupa atau lalai, maka wajib bagi dia untuk kembali. Ini pendapat yang kedua. Tapi kalau dia lakukan sengaja, dia mendahului imam dalam keadaan sadar dia melakukan hal demikian, barakallahu fikum, maka sholatnya itu batal. Maka sholatnya itu batal. Li'annahu fa'ala mahdzuran fi shalah. Karena dia melakukan suatu larangan di dalam sholat. Bahkan dikatakan tadi bahwa itu termasuk min kaba'iriz dzunub. Termasuk dari dosa besar. Wal qa'idah, disebutkan di dalam qa'idah, anna fi'lal mahdzur amdan fil ibadah yujibu butlanaha. Di dalam sebuah kaidah dikatakan melakukan suatu larangan sengaja, seseorang melakukan larangan sengaja di dalam ibadah, maka larangan tersebut menjadikan ibadah yang dia lakukan batal. Dia sedang melakukan ibadah, akan tetapi dia melakukan sebuah dosa, sebuah larangan di dalam ibadah tersebut, maka ibadahnya batal. Ini sebuah kaidah. Wa hadzal qaul huwa sahih, kata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini adalah pendapat yang benar. Wa huwa alladhi yaqtadihi kalamul Imam Ahmad rahimahullah, dan inilah yang terkandung di dalam ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam Risalatus Shalah. Beliau mengatakan, wa kaifa naqul salatuhu sahihah wa huwa athimun, bagaimana pula bisa kita mengatakan, kata Al-Imam Ahmad, sholatnya itu sah sementara dia berdosa? Gak mungkin, gak nyambung. Barakallahu fikum. Bagaimana mungkin kita katakan sholatnya sah tapi dia berdosa? Nah, gak mungkin, gak nyambung. Barakallahu fikum. Sehingga inilah pendapat yang dirojihkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Lalu bagaimana yang harus dia lakukan? Maka wajib bagi dia untuk mengulang sholat dari awal. Ilahuna, mungkin sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Kita lanjutkan insyaallah, masih panjang tentang pembahasan musabaqatul imam. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah.